Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyarul muslimin, jamaah salatul maghrib, rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan majlis kita dari kitab Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh ibadah di dalam kehidupan setiap muslim. Kita sampai kepada ucapan Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau berkata, la yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Wa qala rahimahullahu taala, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Kata Imam Malik rahimahullah, tidaklah baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu apa yang baik dengannya awalnya umat. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka apa-apa yang memperbaiki Rasulullah dan para sahabatnya di masanya, itulah juga yang akan memperbaiki akhir daripada umat ini. Kemudian rahimahullahu taala berkata, man ibtada'a fil Islam, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam yang dia melihatnya sebagai bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sebagai khianat, yang berkhianat di dalam risalah, dalam kerasulannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya al-ayah dalam Al-Ma'idah. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan pada kalian agama kalian, sempurna. Maka tidak butuh penambahan yang disebut dengan bid'ah, yang dianggap oleh orang sebagian dari mereka sebagai bid'ah hasanah. Karena yang demikian ini sama dengan menuduh Rasulullah sebagai pengkhianat atau berkhianat dari kerasulannya. Karena Allah telah menurunkan ayat tersebut yang paling terakhir turun, kemudian Rasulullah meninggal dunia. Maka apa-apa yang tidak termasuk agama pada hari ini, pada hari tersebut, yakni di zamannya Rasulullah dan para sahabat, fala yakunul yauma dinan, tidak akan menjadi agama pada hari ini. Apa-apa yang hari tersebut bukan suatu agama, maka pada hari ini tidak mungkin menjadi agama. Demikian pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berkata, melanjutkan keterangan beliau, wala yakfi an yaqula al-insan ana a'malu bi hadzal amal wa illam ya'ti 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam li anna qasdi thayyibun wa qasdi hasan. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم أي ليست أضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة إذ إن سنة أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد أما الذبح قبل الصلاة فإنه يكون في غير وقته فلا يعتبر والحديث أخرجه البخاري ومسلم وقال الحافظ في شرحه في الفتح قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة wa fihi anna al-amala wa in wafaqa niyatan hasanatan lam yasihu illa idza waqa'a 'ala wifqi syar'. Kata Syekh Hafidzahullah, tidaklah cukup seseorang untuk berkata aku beramal dengan satu amalan sementara tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyatakan yang penting maksudku baik, yang penting niatku baik, tujuannya baik. Tidaklah cukup seseorang untuk berkata demikian. Buktinya, dalilnya adalah ketika hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika seseorang sahabat Rasulullah yang mulia menyembelih sesembelihan di hewan kurbannya di Yaumul Idul Adha, tetapi dia menyembelihnya sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Adha dia menyembelih terlebih dahulu kurbannya. Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan kurban, karena syarat menyembelih hewan kurban dilakukan ba'da salat Id, setelah menegakkan salat Id. Adapun sebelumnya tidak sah. Ini dalil yang sangat jelas bahwa tidak cukup seseorang berniat ikhlas tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sesembelihan itu tidak dianggap sebagai sesembelihan hewan kurban karena tidak mencocoki waktunya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam mensyarah hadis ini, di dalam syarah Sahih Al-Bukhari yang beliau beri nama kitabnya dengan Fathul Bari, beliau menukil ucapan Al-Imam Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah. Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, di dalam hadis ini mengandung makna bahwa amalan, suatu amalan in wafaqa niyatan hasanah, sekalipun niatnya baik, ikhlas, tetapi amalan itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa idza waqa'a 'ala wifqi syara', kecuali kalau dia mencocoki syariat, yakni mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian perkataan Imam Abu Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullah. Wa mimma yuwaddihu dhalika aydhan. Kemudian kata Syekh Abbad hafizahullah, di antara hal yang lebih memperjelas lagi bahwa tidak cukup amalan itu semata-mata ikhlas tanpa dibarengi dengan syarat kedua, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, jaa ila unasin wa qad tahallaqu fil masjid, yaitu suatu hari beliau datang kepada manusia yang membentuk halaqah-halaqah di masjid, di satu masjid mereka membentuk halaqah zikir, wa fihim rajulun yaqulu sabbihu mi'ah, pada mereka ada seseorang yang berkata bertasbihlah 100 kali. Yang lainnya lagi mengatakan halilu mi'atan, bertahlillah 100 kali. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Wa kabbiru mi'ah. Yang lain bertakbirlah 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan seterusnya. Bersamaan dengan itu mereka ya'udduna bil hasa, mereka menghitung tasbihnya, zikirnya dengan biji-bijian. Dengan bijian. Kalau dulu dengan kerikil. Ya, biji batu yang kecil seperti biji kacang. Mereka pakai batu-batuan, biji-bijian tersebut untuk menghitung zikir-zikirnya. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Hatta ya'tu bihadza dzikr ya'udunahu bidzalikal hasa fa waqafa ala ru'usihim Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqala. Maka datanglah sahabat Ibnu Mas'ud bersama dengan sahabat yang lain yang melapor pada waktu itu, yaitu sahabat Hudzaifah atau Abu Musa radhiyallahu taala anhuma, melapor kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa dia melihat sekumpulan manusia di masjid membentuk halaqah-halaqah zikir demikian dan demikian digambarkan. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud bersama dengan sahabat tersebut masuk di dalam masjid, kemudian mulailah Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ma alladhi arakum tasna'un, apa yang kalian sedang lakukan wahai kaum muslimin. Qalu ya Abu Abdurrahman, mereka berkata wahai Abu Abdurrahman, kunya daripada sahabat Ibnu Mas'ud, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih, ini adalah biji-bijian yang kami menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Qala, maka beliau berkata rahimahullah radhiyallahu anhu, fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai', hendaklah kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian, maka saya akan menjadi jaminan di mana kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun tidak akan terlalaikan. Yakni maksud daripada ucapan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni muhasabah, introspeksilah kejelekan-kejelekan yang kalian lakukan atau amalan-amalan yang kalian lakukan, lihatlah terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sehingga itu menjadi kebaikan yang tidak akan disia-siakan oleh Allah pahalanya, atau itu adalah kejelekan sekalipun niat kalian baik tetapi tidak dibangun di atas tuntunan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, saya akan menjadi jaminan, akan menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian akan tidak akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ya ummata Muhammadin. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, celaka kalian wahai umat Muhammad, yakni wahai kaum muslimin, celaka kalian, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kerusakan, kejelekan yang terjadi pada diri kalian. Haulai sahabatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar, inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para senior-senior sahabat Rasulullah, mutawafirun, masih berkeliaran, masih hidup bersama kalian. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan inilah pakaian Rasulullah belum punah dan gelas-gelasnya belum pecah, yakni Rasulullah baru meninggal dunia belum lama. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni di tangan Allah Subhanahu wa taala, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalatin, demi yang di mana jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian benar-benar di atas agama yang lebih lurus daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Dua, hanya dua pilihan. Dengan amalan-amalan zikir kalian ini, dengan cara-cara kalian ini, ini adalah agama, cara yang lebih lurus daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang tidak mungkin, mustahil kalian berada di atas agama yang lebih lurus daripada agamanya Nabi Muhammad. Berarti tidak ada pilihan lain. Pilihan yang kedua adalah kalian dengan amalan cara-cara seperti ini adalah berada pada pintu-pintu kesesatan. Ini ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior setelah meninggalnya Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin, kumpulan manusia tersebut kembali berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah wahai sahabat Abu Abdurrahman ibnu Mas'ud, tidaklah kami inginkan dengan perbuatan ini melainkan ikhlas, karena Allah menginginkan pahala kebaikan dari Allah dengan zikir-zikir seperti ini. Kembali dijawab oleh sahabat ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak wahai kaum muslimin, orang-orang yang ikhlas di dalam amalannya menginginkan kebaikan, pahala dari Allah, tetapi la yusibahu, dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala tersebut. Apa sebabnya ma'asyiral muslimin? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mengikuti cara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, sehingga amalan itu tertolak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihnya pada nomor hadis yang ke-2005. Naam. Hadis ini semakin menguatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang lain, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah terdahulu kita bacakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, kami di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya, tertolak amalan tersebut. Siapa yang menciptakan amalan yang baru yang tidak ada contoh dari kami, Rasulullah dan sahabatnya, maka tertolak amalan tersebut. Ai mardudun ala sahibi, yakni kembali kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Semua hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kesimpulannya bahwa syarat diterimanya amalan ibadah kita kepada Allah harus memenuhi dua syarat mutlak yang tidak boleh tawar-menawar di dalamnya, yaitu dua syarat yang terkandung di dalam kalimat thayyibah, kalimatan thayyibatan, yaitu syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahada la ilaha illallah adalah syarat yang pertama, harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, menginginkan pahala perjumpaan kepada Allah, menginginkan syurga dari Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah terkandung dalam persaksian wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu harus mengikuti, tunduk kepada tuntunan dan aturan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat-sahabatnya. Barulah amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menggugurkan salah satu syarat dari dua syarat tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah tidak akan diterima. atau mengikuti tuntunan Rasulullah tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Maka ini timbangannya agar seluruh amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita sampai kepada Allah dan menjadi tabungan kita di yaumul akhirah, yaitu harus berdasarkan atau berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak menyebutkan syarat yang kedua ini di dalam kitab kitabullah, di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-firman-Nya, yaitu wajibnya mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk kepadanya, Rasulullah telah memberikan petunjuk, ini jalan yang benar, ikuti, dia menyempal, bahkan dia menentang, barang siapa yang berbuat demikian, yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya. Kemudian juga yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang bersama dengan Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan oleh Allah tabaraka wa taala adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin musyrikin, tidak mungkin kaum kafirin, tidak mungkin yang lainnya. Pasti yang dimaksudkan oleh Allah adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi menentang petunjuk Rasulullah dan mengikuti selain jalannya para sahabat, apa ancamannya Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling, yakni akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berakhir wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, akan kami cemplungkan ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman Allah yang dahsyat, yaitu tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah dan tuntunannya para sahabat-sahabatnya di dalam berislam, ancamannya adalah neraka waliyadzubillah. Ini menunjukkan syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat dalam berislam. Nah, kata-kata dalam berislam, yakni dalam segala aspek kehidupan Islam, dalam ibadahnya, akidahnya, dakwanya, hukum-hukumnya, semuanya harus mengambil tuntunan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin wal ansar. Sahabat muhajir adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari Makkah. Dan sahabat-sahabat Ansar adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Madinah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang terdahulu masuk ke dalam Islam dan orang-orang yang berupaya mengikuti mereka. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berupaya mengikuti mereka setelahnya, yakni mengikuti para sahabat. Berarti di sini pujian Allah terhadap orang-orang yang berupaya mengikuti para sahabat. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Saling meridhai. Allah janjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, adakah yang lebih jelas dari ayat ini? Wajibnya mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul basir." Samiul alim. Wa huwa as-sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi." Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian. Kalian yakni yang dimaksud oleh Allah adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka niscaya mereka akan mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau mereka enggan untuk mengikuti petunjuk kalian, yakni Rasulullah dan para sahabatnya, fa innahum fi shiqaq, maka niscaya mereka di dalam perceraian, di dalam perselisihan, di dalam perpecahan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau mengikuti petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya, kalian pasti di atas hidayah. Tapi kalau kalian tidak enggan atau berpaling, kalian pasti dalam perselisihan, perpecahan, perceraian. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan di yaumul akhir fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah pasti akan memberikan balasan pada kalian. Naam. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik. Semua ayat-ayat ini sangat jelas dan menjelaskan, menerangkan tentang syarat yang kedua yang kebanyakan kaum muslimin melalaikannya, kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya, yang hanya berlandaskan yang penting ikhlas, sekalipun tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, tuntunan sahabat, yang penting ikhlas. Sekali lagi, dalil-dalil di dalam Al-Quran menolak akan hal tersebut. Nah, ditambah dengan dalil-dalil di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah banyak kita sebutkan, dan ditambah dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis iftirakul ummah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan yang dimaksud golongan yang selamat yang masuk ke dalam surga adalah ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang berupaya istiqomah di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Nah, di atas petunjukku dan petunjuk para sahabat. Sangat jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang telah kita sebutkan, Hudzaifah bin Al-Yaman yang meminta kepada Rasulullah wasiat di tengah-tengah kerusakan yang terjadi, di tengah-tengah umat Islam munculnya para dai-dai yang berdakwah di jalan agama Islam ini, tetapi hakikatnya menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma agar berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Gigit kuat-kuat, sekalipun engkau harus menggigit pada akar pohon hingga kematian menjemputmu. Tinggalkan semua firqah-firqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok, berpeganglah dengan satu golongan yang selamat, yaitu yang komitmen dengan sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, itu wasiat di mana kerusakan telah terjadi. Nah, bagaimana seandainya Rasulullah menyaksikan kerusakan di zaman sekarang ini? Nah, yang kita tidak bisa menghitung jumlah firqah-firqah, golongan-golongan di dalam Islam yang menjadi korban adalah kaum awam, yaitu kaum muslimin yang tidak ada upaya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama salaf. Nah, ini korban pertama. Korban kedua adalah orang-orang yang juga belajar Islam, tetapi tidak mengembalikan kepada referensi dan tokoh ulama yang rabbaniyun, yang terdidik di atas sunnahnya Rasulullah dan para sahabat, tetapi merujuk kepada ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, ulama-ulama pengekor hawa nafsu yang beramal sesuai dengan akal dan perasaan, tidak merujuk kepada ulama-ulama salaf yang terjamin ilmu mereka, yaitu sahabat tabi'in, tabi'in tabi'in yang direkomendasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia-manusia zaman emas adalah di zamanku bersama dengan sahabatku, kemudian di zamannya tabi'in, kemudian di zamannya tabi'i tabi'in, kemudian ulama-ulama berikutnya yang mewarisi dari generasi yang baik tersebut, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan seterusnya dari para ulama-ulama salaf. Inilah yang ditinggalkan oleh banyak dari para da'i-da'i yang mempelajari Islam ini, tetapi korban karena melenceng dari rujukan yang benar, dari referensi yang benar, dari tokoh-tokoh yang hak, tokoh-tokoh Islam nubala. Nah, sehingga semuanya menjadi korban. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan menjaga kita untuk senantiasa merujuk kepada ulama salaf, kepada kitab-kitab para salaf, kitab-kitab warisan yang diwarisi oleh para ulama kita, mulai dari anbiya war rusul, para sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Dan mereka punya ciri-ciri, mereka punya tanda-tanda yang harus diketahui oleh kaum muslimin, sehingga mereka tidak melenceng ke kepada tokoh-tokoh yang lainnya. Tanda-tanda mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan selainnya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, akan membawa ilmu Islam ini dari setiap generasi orang-orang yang adilnya mereka, para ulama-ulama yang adil, memiliki sifat keadilan. Ciri-cirinya kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang pertama selalu membantah penafsiran-penafsiran orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama ini, gulu. Nah, seperti ulama-ulamanya kaum Nasrani, berlebih-lebihan di dalam agama mereka, membangun, beramal di atas agamanya tanpa ilmu, gulu. Maka para ulama membantah berlebih-lebihannya mereka ini. Nah, misalnya mengangkat Rasulullah pada melebihi tingkat, mencapai melebihi tingkat kemanusiaan beliau, mencapai tingkat ketuhanan. Ini banyak dari tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh sufi maksudnya, yang dianggap sebagai tokoh-tokoh Islam, tarekat-tarekat sufiyah, mengangkat diri Rasulullah sebagaimana kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa alaihissalam menjadi anaknya Tuhan. Rasulullah diangkat demikian pula sebagai cahaya Allah yang beliau mengetahui perkara-perkara gaib, dengan cahaya dialah tercipta langit dan bumi. Naam, dipuji-puji bahwa segala perbendaraan langit dan bumi ada di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz dari takdir yang dirahasiakan oleh Allah. Ini berlebih-lebihan. Sebagaimana tokoh sufi terbesar yang dikenal dengan Imam Al-Busiri, yang memiliki kitab-kitab, tulisan-tulisan, seperti kitab yang paling terkenal adalah Al-Burda, yang diterjemah dan dibaca oleh kaum muslimin. Salawat-salawat puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, akhirnya dijadikan kaum muslimin sebagai sandaran. Seperti pula Barzanji. Bahkan dijadikan acara-acara ritualnya kaum muslimin. Dibaca Barzanji itu yang puji-pujian kepada Nabi Muhammad berlebihan sampai mencapai tingkat ketuhanan, sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, la tatruni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengangkat aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi katakanlah, aku adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya hamba Allah, beliau tidak boleh disembah, tidak boleh diangkat pada derajat ketuhanan. Dan maksudnya Rasul Allah adalah kita muliakan, kita hormati dan kita agungkan beliau sebagai Rasul Allah, berbeda dengan manusia yang lainnya yang bukan Rasul, bukan Nabi. Demikian pula Nabi Isa, Abdullah wa Rasuluhu, sama dengan Rasulullah, sebagai hamba dan Rasul Allah, tidak boleh berlebih-lebihan. Maka ciri ulama yang wajib diikuti, yang menjadi referensi yang hak, adalah yang pertama kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrifal ghalin, orang-orang yang selalu membantah, menjelaskan berlebih-lebihannya orang yang berlebih-lebihan di dalam Islam. Dan yang kedua, wantihalal mubtilin, selalu membantah penafsiran perkataan orang-orang yang membuat kebatilan di dalam Islam, yakni orang-orang yang pintar di dalam Islam, yang pandai membuat syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam Islam, yang pandai beranalogika, yang pandai berdebat, dibantah oleh para ulama tersebut. Logika-logika mereka dibantah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan-ucapan para ulama salaf. Dibantah dengan bantahan yang menjadikan mereka tidak berkutik, kecuali mereka hanya mampu menggunakan akalnya, yang pada dasarnya akalnya ini telah diombang-ambingkan oleh syaitan. Seperti di zaman sekarang ada yang disebut dengan JIL, Jaringan Islam Liberal, orang-orang yang memiliki kecerdasan tetapi tidak diberkahi oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, hanya pandai berdebat dengan akalnya, dengan logika-logikanya, tetapi tidak memahami dalil, tidak mendudukkan Al-Quran dan Sunnah pada tempatnya sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga mereka membuat hal-hal yang baru, membuat sensasi di dalam Islam yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tidak pernah dikenal oleh mereka, tetapi mereka munculkan di zaman sekarang ini karena akal, mempertuhankan akal. Nah, golongan ini dikenal dengan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini muncul di zamannya tabi'in, Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, yang menyempal dari majelisnya Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sesuai dengan akalnya di dalam menafsirkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga dia menyempal dan keluar dari jamaahnya Imam Hasan al-Basri, tidak setuju dengan pemahaman Imam Hasan al-Basri, sehingga digelarilah dengan Mu'tazilah, i'tizal, memisahkan diri. Nah, sehingga sampai di zaman sekarang ini, di zaman kita ini, berkembang golongan Mu'tazilah ini, yaitu orang-orang yang mempertuhankan akalnya seperti Jaringan Islam Liberal, yang hanya mempelajari filsafat, na'udzubillah, sehingga muncul keanehan-keanehan, menyatakan bahwa perempuan itu tidak wajib berjilbab, jilbab itu hanya adat istiadatnya Arab. Kalau seandainya Islam ini turun di Amerika, maka adat Islam ini adalah berlevis atau bercelana ketat bagi para wanita, na'udzubillah. Ini omongannya mereka. Dan yang saya dengarkan langsung, bahkan saya lihat langsung di perdebatan antara seorang yang mengaku ahlus sunnah di Jakarta sana, di kampus IAIN Jakarta, yang kemudian disertai dengan tepuk tangan waliyadzubillah. Nah, majelis yang tidak diberkahi oleh Allah. Nah, seorang yang mengaku ahlus sunnah kemudian mengajak berdebat dengan JIL, Jaringan Islam Liberal, yang pimpinannya adalah Ulil Absar, yang lebih tepat digelari dengan Ulil A'ma, orang yang buta, bukan orang yang melihat. Ulil Absar adalah orang yang melihat, lebih tepat Ulil A'ma, bersama dengan kawannya Muhammad Ghazali MA, di dalam debat itu dia mempermainkan agama Allah, yang kemudian disertai dengan tepuk tangan oleh para pemuda Islam, para mahasiswa-mahasiswi, dengan menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, perempuan itu wajib hanya menutup kemaluannya saja, segitiga saja, itu yang wajib. Berarti keluar di tengah jalan dengan hanya memakai segitiga itu boleh di dalam Islam. Itu jelas dia menyatakan demikian. Nah, kemudian disertai dengan tepuk tangan. Apakah berpahala orang ini, yang si ahlus sunnah ini tadi, yang mau berdebat dengan orang-orang rusak akalnya seperti ini? Nah, tentu dia juga mendapatkan dosa, karena dipertontonkan di tengah keramaian yang menimbulkan fitnah. Debat yang seperti ini dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah katakan, la yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafar. Tidak boleh membantah-bantahkan ayat-ayat Allah melainkan orang-orang kafir. Nah, ini majelis debat yang membantah-bantahkan ayat-ayat Allah dengan jelas. Jilbab tidak wajib, hanya memakai segitiga. Kenapa engkau tidak perintahkan ibumu untuk keluar di jalan memakai segitiga saja? Karena itu boleh di dalam Islam. Coba suruh Ulil Absar itu, suruh Al-Ghazali itu, untuk ibunya keluar di jalan raya memakai segitiga saja, mau enggak? Insyaallah fitrahnya tidak mau. Jangan berbicara dalil, bicara tentang fitrah itu sudah salah, apalagi berbicara dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ditambah lagi omongannya bahwa mempermainkan ayat Allah dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yafsilu bainakum fi makhtalafu fihi, yafsilu bainakum yaumal qiyamati fi makhtalafu fihi. Allah yang memutuskan perselisihan kalian di yaumul qiyamah nanti. Dia mempreteli ayat ini dengan menyatakan bahwa ini menunjukkan perselisihan di dunia ini tidak ada yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya bisa diketahui di yaumul qiyamah berdasarkan firman Allah ini. Coba. Naudzubillah, kalau begitu apa fungsinya Allah menurunkan Al-Quran? Apa fungsinya Allah menurunkan Al-Quran di dunia ini melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang kebenaran tidak bisa diketahui di dunia ini, hanya Allah, hanya di yaumul qiyamah bisa diketahui. Berarti gugur Al-Quranul Karim. Coba, ini omongan kufur na'udzubillah, yang langsung di tengah-tengah keramaian dipersaksikan oleh manusia yang banyak, mahasiswa-mahasiswi, dan disoting, setelah itu disebarkan kaset-kasetnya, CD-nya. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari ini. Ciri yang kedua adalah selalu membantah orang-orang yang seperti ini, yang membuat kebatilan-kebatilan di dalam Islam, sekalipun mereka ini orang-orang pintar. Ciri yang ketiga yang disebutkan Rasulullah adalah yanfuna anhu ta'wil al-ghalin, ta'wil al-jahilin, selalu meluruskan penafsirannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Ini tugasnya juga para ulama. Nah, banyak orang-orang bodoh, jahil terhadap Islam, tapi berbicara dengan agama Islam ini, berfatwa kiri kanan, tidak ada dalil. Nah, ulama kita, ulama ahlus sunnah yang hak ini cirinya, mereka selalu meluruskan, membenarkan penafsirannya orang-orang yang bodoh ini. Nah, jadi jelas sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa yang menjadi korban adalah yang pertama orang-orang yang bodoh, jahil, terombang ambing dengan fitnah karena tidak memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Yang kedua adalah orang-orang yang pintar tetapi mengambil referensi yang menyimpang, yang keliru, mengambil tokoh-tokoh yang tidak benar dari ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, bukan ulama-ulama rabbani yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kunu rabbani rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian, kata Allah, menjadi ulama-ulama rabbaniyin, yang memberikan rabbani, yakni yang mendidik umat, mentarbiah umat dengan tarbiah yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Kunu rabbaniyin bima kuntum, karena sebab tu'allimunal kitaba, karena sebab kalian mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa bima kuntum tadrusun, karena sebab kalian mempelajarinya, mengajarkan, mempelajari dan mengajarkannya. Inilah ulama rabbani yang dimaksudkan oleh Allah, bukan ulama su, ulama yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Sudah waktu salat Isya. Sudah azan. Mas, baik. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala soal-soal ini kita jawab pada pertemuan berikutnya. Nah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.